itu lain. Reward ini bisa dari manapun, karena apapun yang Anda lakukan, gaji itu sudah ada standarnya. Kenapa orang gajian itu gampang stres? Karena dia tahu naiknya paling sekian. Bekerja berapa tahun? Paling sekian. Itu yang membuat dia kecil hati. Bahwa cita-cita yang besar itu tidak bisa dicapai melalui gajinya. Itu sebabnya dia minder. Lalu dia bilang apa? Aku gajiku. Nah kalau begitu, pikirkan segala sesuatu itu dalam karir Anda sementara, termasuk status Anda sebagai orang gajian. Pikirkan itu. Saya tidak menganjurkan Anda semua menjadi wirausahawan. Tetapi Indonesia akan kuat apabila sebagian besar pendapatan masyarakatnya karena kewirausahaan. Bukan karena gajian. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita sampai di penghujung acara Pak. Waktunya untuk kesimpulan. Silakan. Akan selalu ada orang yang dihargai lebih tinggi daripada kita. Betul. Berarti standar apapun yang ditetapkan oleh perusahaan akan diubah kalau penghormatan orang-orang yang menetapkan gaji itu berubah kepada kita. Masuk akal? Good. Jadi cara meningkatkan gaji yang paling baik adalah meningkatkan penghormatan orang-orang yang menggaji kita. Karena hasil yang kita bangun melalui hubungan yang baik dengan pelanggan, membangun suasana organisasi yang damai, meneladankan sikap-sikap yang setia kepada perusahaan. Berarti cara membangun penghargaan kepada kita adalah mempengaruhi hormatnya orang kepada kita. Jadi, hormati diri Anda, tingkatkan penghargaan orang kepada yang kita lakukan, perusahaan kita. Buat orang-orang lebih menghargai kehadiran Anda. Orang mensyukuri datangnya Anda. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Saya yakin kata-kata beliau membawa begitu banyak hal bagi Anda. Dan saya juga ikut mendoakan semoga kata-kata itu meresap dan bisa Anda bawa selama Anda hidup. Saya Uli Herinansyah, sampai jumpa lagi di Mario Teguh Golden Ways.